Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara kaum muslimin, jamaah salat masjid, salat maghrib masjid, muhadirin, hafizani wa hafizakumullah. Walhamdulillah, kita senantiasa mengingat kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang tidak terhenti kepada kita semuanya, yang mana nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat untuk seorang itu masuk ke dalam Islam dengan hidayahnya, dan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat yang terbesar. Di waktu yang sama ini juga merupakan nikmat yang khusus dan istimewa. Nikmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh hambanya. Kalau harta, kekuasaan, rezeki, dan perkara-perkara dunia Allah berikan kepada siapapun itu dari kalangan manusia, sedangkan nikmat agama berupa keimanan dan keislaman itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis beliau bahwa innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tina illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada siapa saja, baik orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai ataupun yang Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak cintai, yang Allah benci kepadanya. Tapi dunia Allah berikan. Allah berikan dunia kepada Qarun, kita tahu seperti apa kufurnya dan penentangannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan dunia kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, walaikatina illa manih. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan agama ini, yaitu hidayah untuk berada di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ridhai agama tersebut, yakni Islam, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Maka nikmat yang besar ini sangat wajib untuk kita syukuri. Ketika Allah berikan kepada kita istiqomah di atas Islam, di atas iman, yang semoga dengan syukurnya kita Allah langgengkan dan Allah tambahkan nikmat Islam dan iman dalam kalbu kita semuanya. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini sampai pada hadis yang ketiga, yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Ini sambil kita mengenal nama-nama para sahabat, supaya apa, supaya kita sebagai kaum muslimin tahu siapakah murid-murid para rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita mengambil agama dari mereka, murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Al-Qur'an dibacakan di depan mereka, Rasulullah sallallahu menyampaikan tafsirnya kepada mereka, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dihafal oleh para sahabat lalu disampaikan kepada orang-orang setelah mereka. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan satu hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau, Al-Imam Muslim juga dalam sahih beliau, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ekor keledai. Faqali. Kemudian beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya. Isi sabda beliau ialah, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Rasulullah SAW membuka percakapan dengan sahabat Mu'adz bin Jabal dengan sebuah pertanyaan. Tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, dan apa hak hamba-hamba tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW membuka dengan sebuah pertanyaan. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal menjawab, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Seorang sahabat yang faqih, beliau menjawab dengan jawaban yang penuh adab. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab atau menerangkan jawaban dari pertanyaan beliau sendiri. Qala haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hamba-Nya adalah apa? Ay ya'buduhu. Seluruh hamba tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yushriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini dikatakan hak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hamba. Berarti apa? Merupakan kewajiban seluruh hamba yang harus dia kerjakan kepada Allah. Merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap hamba-hamba Allah, yaitu apa? Beribadahnya kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan hak seluruh hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah Allah yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab siapapun yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban ini, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dikarenakan pada akhir jawaban Rasulullah SAW disebutkan bahwa Allah tidak akan mengazab, yakni dengan azab yang kekal neraka Bagi siapa? Orang yang mentauhidkan Allah, yang beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Maka ini adalah sebuah berita gembira, sebuah bisyarah dalam bahasa Arab, adalah berita yang akan buat orang senang kalau mendengarnya. Yakni bahwa kalau seorang tidak ingin diazab dengan azab yang kekal di dalam azab, maka dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah saya menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Yaitu supaya mereka mendengar, kalau engkau ingin selamat dari azab, maka engkau harus mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Maka Nabi SAW melarang, beliau mengatakan, "La tubashirhum fayatakin." Jangan engkau sampaikan kepada mereka, nanti mereka akan menggantungkan semata-mata dengan tauhid dan menggampangkan urusan. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari Al-Khazraj. Beliau dari sahabat Ansar. Sahabat Ansar itu adalah dari kalangan penduduk Madinah yang masuk Islam dan menerima para sahabat muhajirin untuk datang dan tinggal bersama mereka di kota Madinah. Dikatakan Al-Ansar ialah karena mereka adalah penolong. Dari kata Al-Nasir menjadi Al-Ansar, ini mereka adalah para penolong. Al-Khazraj, beliau dari kabilah Khazraj. Kabilah Khazraj yang kita baca dalam sejarah di Madinah dahulu sebelum didamaikan atau sebelum datangnya masa diutusnya Rasulullah SAW, kabilah Aus dan Khazraj adalah dua kabilah yang mereka itu saling berperang puluhan tahun pertikaian antara mereka. Kemudian datanglah Rasulullah SAW dan para sahabat dan mempersaudarakan, mendamaikan antara mereka. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memiliki panggilan Abu Abdurrahman. Dalam bahasa Arab ini diistilahkan dengan kunyah, panggilan dengan Abu ataupun Ummu. Abu Abdurrahman berarti apa? Beliau adalah ayah atau bapak dari Abdurrahman. Beliau seorang sahabat yang masyhur, seorang sahabat yang terkenal di antara tokoh-tokohnya para sahabat. Beliau juga mengikuti perang Badar dan peperangan yang setelahnya. Juga beliau memiliki keutamaan dalam ilmu dan pengetahuan terkait hukum-hukum, juga pemahaman tentang Al-Quran Al-Karim. Beliau wafat pada tahun ke-18 setelah hijrah di negeri Syam pada peristiwa Ta'un atau wabah Ta'un Amwas, sebuah wabah di negeri Syam yang ketika itu banyak dari para sahabat yang tinggal di negeri Syam dalam rangka berdakwah, yang qadarullah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala terjadilah sebuah wabah Ta'un, dan sahabat Mu'adz bin Jabal adalah salah satu yang meninggal di sana radhiyallahu ta'ala. Nah, pada hadis di atas sahabat Mu'adz bin Jabal menyebutkan latar belakang kisah bahwa beliau suatu hari dibonceng oleh Nabi SAW di belakang di atas ekor khimar, seekor keledai. yang mana ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang rendah hati, tidak merasa berat, tidak sungkan untuk memboncengkan di atas kendaraan beliau sahabatnya. Dan di sini Nabi SAW mengawali dengan sebuah pertanyaan, bertanya apa hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dikerjakan oleh hamba-hambanya. Dan juga beliau bertanya apa hak hamba tersebut atas Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini saudara kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala bisa diwajibkan mengerjakan sesuatu oleh hambanya, tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ja'ala dzalika 'ala nafsihi tafaddulan wa ihsana. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hal tersebut kepada hambanya sebagai bentuk pemberian keutamaan dan juga kebaikan bagi orang-orang bertauhid yang mereka ikhlas. Dan sesungguhnya tidak seorang pun bisa mewajibkan sesuatu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya, setelah mendengar kabar gembira Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengadab siapa-siapa yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal, beliau ingin sampaikan hal tersebut kepada manusia. Afal ubasyirun nas ay ukhbiruhum bima yasukuhum. Yaitu aku akan menyampaikan kabar gembira ini kepada orang lain supaya mereka juga senang, supaya mereka juga gembira bahwa dengan seorang itu masuk Islam, bertauhid, sudah dengan itu seorang akan bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai seorang kemudian mencukupkan hanya dengan seorang bertauhid dan tidak beramal lebih dari itu. Ini tidak beramal setelah dia mengucapkan kalimat syahadat. Hadis di atas Rasulullah SAW menyebutkan sebuah tujuan puncak yang dengannya atau dengan tujuan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hamba-hambanya. Yang mana tidak lain tujuan penciptaan manusia sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan seluruh jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan penciptaan manusia. Sehingga misalkan kita ditanya, apa tujuan hidup Anda? Tujuan hidup kita adalah untuk ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang ke-56 dari surah Adz-Dzariyat. Tujuan kita adalah untuk ibadah. Kemudian apa? Tauhid ini merupakan hak yang terbesar, yang paling wajib ditunaikan oleh seluruh manusia. Fa inna hadzal haqqal 'azhim laisa illa lillahil khaliqil 'azhim al-munhib al-mutafaddil. Maka hak yang terbesar ini, hak untuk diibadahi ini, tidaklah boleh diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala yang Dialah pencipta. Pencipta kita semuanya, pencipta alam semesta. Allah pula lah al-azim dan yang maha agung, yang telah memberikan nikmat dan telah memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya. Maka inilah hak yang terbesar. Maka jika dilihat dari sisi manusia, itu adalah kewajiban yang terbesar. Kewajiban terbesar yang harus ditunaikan oleh kita. Sehingga kita teringat pada pembahasan yang lalu terkait dengan perintah Rasulullah SAW untuk mengawali dakwah dengan tauhid, Karena itu adalah kewajiban yang paling besar. Kemudian penjelasan hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan pula dalam jawaban beliau tentang hak hamba yang akan Allah Subhanahu wa Taala berikan hak tersebut. Berupa apa? Berupa Allah selamatkan dari azab annar, kemudian sebagai balasannya Allah masukkan mereka ke dalam jannah. Maka hal tersebut adalah untuk orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berita di atas atau kabar di atas adalah merupakan perkara yang menggembirakan atas setiap mukmin. Yang oleh katanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu minta izin kepada Nabi SAW untuk menyampaikan, untuk menyebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga mendapatkan manfaat ilmu dari jawaban Rasulullah SAW. Namun sebagaimana kita tahu, Rasulullah SAW Nabi yang penuh hikmah, Nabi yang bisa dan mampu untuk membimbing umatnya. Ketika beliau mengkhawatirkan bahwa kalau ini sampai kepada khalayak ramai dari kalangan muslimin, bahwa siapa yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dia akan bebas dari azab Allah, dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti kaum muslimin akan mengandalkan tauhid itu saja dan tidak mengambil keutamaan-keutamaan yang lain, tidak berupaya untuk mengerjakan ibadah setelah dia mengucapkan kalimat tauhid, yang mana dia bisa mengerjakan sholat, dia bisa membayar zakat, dia juga bisa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan amalan-amalan yang lain yang sangat banyak. Oleh karena itu Nabi SAW melarang agar jangan sampai apa? Jangan sampai manusia itu bergampang-gampangan dalam hal beramal, agar mereka itu bersungguh-sungguh untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala dengan banyaknya amalan. Faedah dari hadis di atas, beberapa poin kesimpulan. Yang pertama adalah hikmahnya Rasulullah SAW dalam beliau menyampaikan ilmu, dalam mengajarkan ilmu, menyampaikan hadis. Nabi SAW punya sekian cara. Maka di sini beliau mengawali pengajaran kepada sahabat Mu'ad bin Jabal dengan sebuah apa? Sebuah pertanyaan. Maka ini bisa kita contoh kalau kita ingin mengajari anak-anak atau menyampaikan kepada saudara kita, menyampaikan sebuah topik ilmu, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Yang mana dengan sebab seorang mengawali dengan pertanyaan itu akan menjadi lebih mantap, karena seorang sudah dipancing untuk mengetahui. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Sehingga yang ditanya akan bangkit untuk memperhatikan pertanyaan tersebut dan mencoba mencari jawabannya. Maka hal seperti ini adalah ablagh fi fahmil muta'allim. Yang seperti ini adalah lebih untuk menyampaikan lebih dalam ilmu tersebut kepada orang yang belajar. Maka inilah caranya Rasulullah SAW untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Orang yang ditanya, dia akan perhatian pada apa yang disampaikan. Dia ingin tahu jawabannya apa dan dia ingin menyimpannya dalam ingatannya jawaban tersebut. Berbeda halnya dengan seorang menyampaikan langsung tanpa ada pertanyaan, memberi faedah tetapi lebih dalam jika dia akan menggunakan pertanyaan. Orang akan perhatian, Orang akan kemudian fokus terhadap jawaban yang diberikan. Faedah yang kedua, dalam hadis ini juga disebutkan teladan ketawaduan Nabi SAW dan bagusnya akhlak beliau tatkala beliau sebagai seorang Nabi yang mulia, Nabi yang paling agung, beliau mengendari seekor keledai. Tidak merasa berat hati dan tidak merasa sungkan untuk mengendari seekor hewan yang mungkin dalam pandangan masyarakat khimar itu adalah bukan hewan yang mahal, bukan hewan yang nilainya tinggi, tidak. Tapi Rasulullah SAW menaiki. Dan juga beliau memboncengkan sahabat beliau di belakang. Tidak kemudian semata-mata beliau sendiri yang menaikinya, tapi beliau mengajak Mu'adz bin Jabal untuk menaiki keledai yang beliau tunggangi. Menunjukkan tawadhu yang Nabi SAW. Poin yang ketiga, dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang besarnya atau hak yang paling besar dari hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Penjelasan tentang hak paling besar dari hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Tidak ada yang selainnya. Oleh sebab itu, saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, inilah kewajiban terbesar yang harus kita paksakan. Seorang bangun ibadah harus di atas tauhid. Dengan dia ikhlaskan ibadah itu, dia kerjakan sholat, dia ikhlaskan, dia murnikan sholat tersebut adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena. Yang keempat, pada hadis ini terdapat keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dengan balasan yang terbaik setelah hamba tersebut menunaikan hak Allah azza wa jalla. Maka jika seorang telah menunaikan hak Allah berupa mentauhidkan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, diibadahi, maka Allah berikan balasan yang baik. Dengan Allah selamatkan dia dari azab an-nar dan Allah akan masukkan dia ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Yang kelima, dalam hadis ini diambil pula hukum disenangi untuk menyampaikan kabar gembira. Menyampaikan kabar gembira kepada setiap muslim, sesuatu yang menyenangkannya, sesuatu yang bisa untuk memberikan manfaat kepadanya. Ini boleh. Yang terakhir, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, disebutkan pula bahwa kekhawatiran Nabi SAW dari bersandarnya seorang terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mencukupkan diri mengatakan Allah pasti merahmati kita, kemudian dia tidak berupaya untuk beramal. Kenapa perkara ini di khawatirkan dan juga dijauhi? Karena seorang bersandar dengan semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala ini memudaratkan orang-orang yang tidak mengetahui ilmunya. Dalam artian, ketika seorang tahu bahwa dengan tauhid seorang itu akan selamat, dengan seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjawabkan dengan itu. Dia belum tahu bahwasanya kenikmatan di akhirat itu bukan Hanya itu saja. Kita bisa mengejar derajat dalam jannah dengan amalan-amalan kebaikan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Maka Rasulullah SAW memotivasi untuk sampai ke sana. Setelah kalian mengucapkan kalimat tauhid, kalian beramal. Kalian bersungguh-sungguh dalam sholat kalian. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersungguh-sungguh dalam sholat beliau. Beliau seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia, tapi juga ibadahnya beliau luar biasa. Sampai dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW ketika mengerjakan sholat qiyam lail hatta tatawarram qadamah, sampai dua telapak kaki Nabi SAW itu merah, bengkak selamanya beliau berdiri. Kemudian setelah selesai sholat, Ummul Mukminah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, demikian yang Anda kerjakan dalam sholat, yakni panjangnya dan khusyuknya sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Anda telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidak akan boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Rasulullah SAW, beliau seorang yang maksum. Allah jaga beliau dari kesalahan dan dosa. Tapi ibadah Nabi SAW sedemikian luar biasa. Makanya memberikan motivasi untuk kita semuanya. Ya, kita bukan Nabi, kita bukan sahabat. Untuk kita semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh-sungguh dalam amal kebaikan kita semuanya. Dan sampai di sini insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanallahi bika sallallahu anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.